إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد يقول ابن رجب رحمه الله وقد ذكر الله في كتابه الإيمان بهذه الأصول الخمسة في مواضع فقالي تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam Al-Qur'an tentang beriman terhadap pondasi-pondasi yang lima ini, usulul khamsah fi mawadhi', pada beberapa ayat di dalam Al-Qur'an seperti firman Allah Subhanahu wa taala, amal rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Sesungguhnya Rasul beriman terhadap apa yang diturunkan kepadanya dari Allah dan Rabbnya. Begitu pula orang-orang yang beriman, kullun amana billah, seluruhnya mereka beriman kepada Allah, wa malaikatih, beriman kepada malaikat-malaikatnya, wa kutubih, beriman kepada kitab-kitabnya, wa rasulih, beriman kepada rasul-rasulnya, la nufarriqu baina ahadin min rusulih, kami atau kita tidak membeda-bedakan antara satu rasul dengan yang lainnya. Asyahid, beriman, antumina billah malaikatih wa kutubi wa rasulih wal ba'ats ba'dal maut. Dalam ayat yang lainnya, walakinal birra man amana billah wal yaumil akhir wal malaikat wal kitab wal nabiyyin. Yang namanya albir, kebaikan, intinya adalah dia harus beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada nabiyyin. وقال تعالى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. Mereka-mereka yang beriman kepada perkara-perkara yang gaib, ويقيمون الصلاة, dan mereka mendirikan salat, ومما رزقناهم ينفقون, dan mereka berinfak dari apa yang kami berikan rezeki kepada mereka. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Walladzina yu'minun, dan mereka-mereka yang beriman, bima unzila ilaika, terhadap apa yang diturunkan kepada engkau wahai Muhammad, wama unzila min qabli, dari apa yang diturunkan kepada orang sebelum engkau, wabil akhiratihum yuqinun, dan terhadap akhirat mereka yakin. Wal iman bir rusul yalzamu minhu al iman bi jami' ma akhbiru ma akhbaru bihi min al malaikah. Seseorang beriman kepada utusan Allah melazimkan, mengharuskan dengannya, dia juga harus mengimani seluruh apa yang dibawa oleh para rasul, apa yang disampaikan oleh para rasul, dan juga dia harus beriman pada malaikat, para anbiya, pada Alkitab, Al-Quran, yani Al-Ba'ats, hari kebangkitan, dia juga harus beriman pada takdir yang baik maupun yang buruk, wa ghairu dzalika min tafasil ma akhbir bih, dan yang lain sebagainya dari perincian-perincian yang disebutkan. Sifatillah ta'ala wa sifatil yaumil akhir, dari sifat-sifat Allah dan sifat-sifat hari akhir. Kal mizan wa sirat wal jannah wal nar, dia juga harus beriman seluruhnya ini. Ini kandungannya. Karena dia konsekuensinya dia sudah mengucapkan dari iman kepada Rasul. Kalau sudah demikian, dia mengimani kepada Rasul, maka kewajiban dia mengharuskan untuk beriman kepada yang lainnya yang Allah sebutkan tadi. Waqad udkhila fil iman al-iman bil qadar wa khairihi wa syarrihi, kadang terkandung di dalamnya, termasuk di dalam penyebutan beriman juga terhadap beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Wali ajli hadhil kalimah rawa Ibn Umar hadhal haditha muhtajjan bi ala man angkara al-qadar. Berdasarkan hadis inilah, ya, dengan kalimat inilah Ibn Umar radhiyallahu ta'ala an meriwayatkan hadis ini berhujjah, bantahan terhadap, sekaligus bantahan terhadap orang yang mengingkari terhadap takdir. Dan mereka mengatakan bahwasanya annal amra ulf. Ya, mereka mengatakan, meyakini bahwasanya semua kejadian, semua perkara yang ada di alam semesta itu jadi nongol begitu saja, ting. Paham enggak? Mahum ada annal amra ulf. Maksudnya apa? Anna musta'naf lam yasbiq bihisabikun qadar min Allah azza wajal. Tidak ada didahului dengan nah takdir, ketentuan dari Allah. Oleh karena itu dibantah, enggak mungkin. Ya, semuanya itu sudah ditentukan oleh Allah. Semuanya itu sudah ditulis oleh Allah. Semuanya itu sudah diatur oleh Allah. Enggak mungkin jadi begitu saja. Ya, enggak ada hubungannya dengan takdir kata mereka. Ya enggak bisa. Ya, ini sama seperti orang-orang filsafat, orang-orang musyrikin, ya, orang-orang kafir yang mereka tidak beriman kepada Allah, mereka tidak beriman kepada takdir. Apalagi nanti ada reinkarnasi. Ini juga keyakinan kufur. Ya, reinkarnasi itu keyakinan kufur. Nanti misalkan si Bejo meninggal, nanti jadi monyet. Kagak ada yang kayak gitu. Jadi cacing katanya di kehidupan berikutnya, selamat tinggal katanya. Enggak ada. Ini bahaya nih. Ya. Al-Qur'an tidak mengajarkan seperti itu. Al-Qur'an mengajarkan orang yang sudah mati nanti dibangkitkan dan dihisab, bukan jadi cacing, bukan jadi monyet, bukan jadi babi, bukan jadi kebo, bukan. Na'udzubillah, hewan ya hewan, manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Ini sudah menyusup keyakinan ini kepada siapa? Seluruh kaum muslimin, terasa atau tidak terasa. Ya, oh nanti pada kehidupan berikutnya 5000 tahun yang lagi akan jadi apa? Ah, ulat misalnya. Akan jadi anu misalnya. Ya enggak mungkin. Ya, semuanya akan dihisab, semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Enggak mungkin balik lagi. Yang sudah mati ya sudah mati. Enggak bakal reinkarnasi. Enggak bakal hidup kembali kecuali hari kiamat semuanya akan dibangkitkan, semuanya akan dihisab dan dunia sudah enggak ada lagi. Nah, ini keyakinan seperti ini sudah menyusup mendarah daging melalui film-film China. Ya. Baik film-film yang ada itu sudah meresap dari puluhan tahun yang lalu. Dan itu gak ada mengkanter, gak ada. Akidah, ini akidah. Bahaya. Ya. Ini akidah Islam sudah tercemari dengan akidah orang-orang musyrikin, kafirin. Ya, di dalam Islam enggak ada reinkarnasi. Enggak ada jadi monyet, jadi babi, jadi kebo, jadi enggak ada. Hati-hati. Dan itu kalau enggak dikanter, enggak di nah, disadarkan kaum muslimin, ya sudah, diserap. Diserap, diserap, diserap seperti itu dan ini berbahaya. Nah, ya, kaum muslimin tidak diajarkan seperti itu. Mati tidak ada reinkarnasi. Mati semuanya akan dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mati mereka akan dikuburkan di padang mahsyar, di padang mahsyar setelah kematian, imma jannah wa imma nar. Ya. Apakah dia akan selamat? Ya, no. Nah, Allahumma sallim sallim, ataukah dia akan binasa, na'udzubillah. Tidak ada jaminan bagi kita semua, kecuali kita mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu membantah orang yang mengingkari takdir, dibantah oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu melalui hadis ini. Waqad ghalladha Ibnu Umar radhiyallahu taala anhum radhiyallahu taala anhu wa tawarra min. Sungguh Abdullah bin Umar ketika itu sangat keras. Sangat-sangat keras dan berlepas diri dari mereka. Wa akhbara annahu la tuqbal min amalan bidun iman bil qadar. Dan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu mengabarkan bahwa mereka tidak akan diterima amalan mereka kecuali dia, kecuali mereka harus beriman terhadap takdir yang baik maupun yang buruk. Harus tunduk dan beriman. Kalau enggak, enggak bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu la quwwata illa billah. Alhamdulillah rabbil alamin.